Kata Imam Ibnu Qayyim, tiga ciri kebahagiaan seorang mukmin. Apa itu? Apabila dia diberi, dia bersyukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Dan apabila dia berbuat dosa, dia segera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kondisi ketika diberi kelapangan, di sana ada syukur yang mengantarkan kita ke surga. Kondisi ketika kita diuji, di sana ada sabar yang dapat mengantarkan kita ke surga. Kondisi ketika kita jatuh di dalam dosa, di sana ada istighfar yang akan menuntun kita ke arah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal ini apabila ada di dalam hati orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merasakan kebahagiaan hidup yang luar biasa. Kenapa? Setiap kondisi punya pemaknaannya.